baru saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Saya ambil dari risalah beliau, Awa'iqut Talab, penghalang-penghalang seseorang itu menuntut ilmu. Apa yang merintanginya? Banyak disebutkan oleh beliau, ada 10. Yang anda ambil ini yang paling dominan yang anda lihat. Mungkin pada diri anda sendiri masih ada. Nasallallahu taufiq wal hidayah wa yaghfir lana. Al-A'id yang ke As-Sadis, penghalang yang ke-6. Ini sudah banyak diterbitkan dalam bentuk terjemahan. 10 perintang atau penghalang untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Penghalang yang ke-6 ini karena dia sangat halus. Dia sangat halus. Banyak yang kita yang tertipu. Yang ke-6 ini al-ghurur. Al-ghurur wal-ujub wal-kibir. 3 hal yang sangat halus, sering. Dan ini yang paling banyak menggelincirkan. Tidak hanya nama ahli dunia, bahkan ahli ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi ada beberapa kelompok di kalangan kaum muslimin ini yang tertipu. Mulai dari ahli ilminya, ahli mal, dan seterusnya. Ghurur, maghrur, tertipu. Qala rahimahullah, maksiatullah ta'ala a'iqatun an nailil ilmi syar'i. Inggris. Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah salah satu penghalang seseorang meraih ilmu syar'i. Orang yang bermaksiat hatinya gelap sehingga terhalang untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, li'annahu nurullah yaqdhifuhu fi afidati man syaa'a min ibadi. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Ilmu itu adalah cahaya Allah yang Allah letakkan di dalam hati orang-orang yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Wala yajtami'u fi qalbin nurun wa zulmah. Dan tidak mungkin di dalam satu hati, satu wadah itu akan bersatu, berkumpul cahaya dan kegelapan. Yang ini sama kuatnya. Salah satunya akan tersingkir. Iman, cahaya nur yang lenyap sehingga hati itu gelap, atau sebaliknya, cahaya itu yang dominan dan kegelapan itu tidak ada sehingga hati itu terang. Walidha qala Ibnu Mas'ud, oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, inni la ahsibu anna ar-rajul, sungguh benar-benar saya yakin, saya mengira anna ar-rajula, seseorang yansal ilma, lupa satu ilmu, qad alimahu, yang telah dia ketahui, yang dia pelajari, bidzambi ya'maluhu, karena dosa yang dia perbuat. Terus kalau ada yang mereka tidak lupa dengan ilmunya dalam keadaan dia tetap bermaksiat, ada ilmu yang dia tidak lupa, yang dia tidak miliki. Ada ilmu yang hilang dari dalam hatinya. Sesungguhnya ada ilmu yang dia, karena para ulama itu menyebutkan ilmu itu ada 2. ilmu yang menjadi hujjah alaina dan ilmu yang hujjah lana. Ada ilmu yang dia itu jadi bisa menjadi alasan dari Allah, bagi Allah untuk menghukum kita. Di antaranya yang disebutkan maksudkan di sini adalah ilmu-ilmu yang dia itu hanya keluar di lisan, nanti dia baca ilmu lisan. Ini yang akan menjadi hujjah alaina. Nah, sedangkan ilmu yang pertama kali hilang dan tidak ada pada orang-orang seperti ini adalah ilmu yang ada di dalam hatinya. Khusyuk dan khasyah tidak ada. Khusyuk dan khasyah itu tidak ada walaupun dia hafal Al-Quran setoran tidak salah, hadis ribuan tidak salah, jadi khasyah tidak ada dalamnya, khusyuk tidak ada dalamnya, itu sudah merupakan apa? Kehilangan ilmu dia. Nah, baik. Qala rahimahullah wa rahimallahu Syafi'i haitsu qala. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i ketika beliau berkata, "Syakautu ila waqi'an su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi." Aku mengeluh kepada Waqi', Waqi' Ibnu Jarrah At-Tinnin. Digelari ulama Tinnin. Sinaga. Bukan marga. Tapi dia seperti naga yang bawa api. Kalau dia ada hadir di satu tempat, bubar majelis tersebut. Kenapa? Datangnya ke dia semua. Majelis ulama yang ada di situ bubar. Kenapa? Mereka datang ke Waqi'. Sampai ketika beliau berada di Yaman, dari sebuah tempat di daerah ya, Abdul Razak Sonani, ketika ingin mulai untuk daras, kemana orang-orang pada tolak, tidak ada lagi, kemana ini, kenapa jatuh ini, datang sinaga, datang wakil berlari. Nah, mereka mengambil hadis dari beliau rahimahullah, dan dia termasuk diantara ulama-ulama yang kekuatan hafalannya yang luar biasa. Dan Waqi' Ibnu Jarrah sendiri memang membiasakan diri. Ketika ditanyakan, beliau tidak pernah bawa catatan, bawa tulisan. Seperti kita, sebagian kita mungkin sudah setingkat beliau, ya. Bukan nyindir, tapi mungkin seperti itu husnudzan. Jangan merasa tertindir, tapi husnudzan ini. Ya. Nah, beliau kenapa ditanya? Kenapa tidak pernah dikatakan oleh para ulama tidak pernah menulis, menggoreskan hitam di atas putih? Kenapa? Yang hafalan. Apa rahasianya? Yang seperti disebutkan oleh beliau kepada Imam Syafi'i. Tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi. Nah. Dan ingat, Allah pun sudah menyebutkan yang seperti ini di dalam ayatnya. Ya. Apa ayatnya? Hah? Ada ayatnya. Allah yang akan menjamin. Bukan cuma yang disebutkan itu. Ya, di antaranya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu satu. Ini dalam surat Al-Qiyamah. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami yang mengumpulkannya. Allah yang mengumpulkan, maka mudahkan hati itu untuk menempat sebagai tempat Al-Qur'an. Banyak tobat, betul-betul tobat. Bersihkan hati, yakin. Dia akan nyatu, ya. Dia akan menjadi wadah bagi ayat-ayat Al-Quran, bagi ilmu, bagi cahaya Allah. Qala, aku mengeluh kepada Waqi', buruknya hafalanku. Itu Imam Syafi'i di awal-awal belajar. Lalu beliau memberiku petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Bukan satu, semua. Bukan satu, semua. Sehingga dalam keadaan menghayal belum tidur kan, kadang-kadang kita sudah berzikir Masya Allah, belum juga les. Kadang masuk semua. Apalagi syabab. Enggak. Pagi siang tadi, teringat dari mungkin permainan atau apa. Atau yang mungkin yang abaknya, mungkin yang lain. Sip tadi dengan kok tadi enggak usaha ini, enggak berbuat seperti ini kan gitu. Nah, kadang-kadang bisa syaitan masuk. Jadi bukan tarkul maksiat satu, tapi semua ditinggalkan. Tetap pikiran pun jangan tertuju. Maka Imam Syafi'i setelah mendapatkan wasiat ini, pesan ini, itu ketika beliau bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu beliau sepanjang malam tidak tidur, itu berhasil menguraikan sekian faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, 1000 faedah dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala nughair. Sekian faedah banyak. Nah, Allah sudah ya, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Rasulullah SAW ditalqin oleh Jibril, dibacakan oleh Jibril, ingin segera untuk menghafal. Dan memang biasanya dengan pendengaran itu, kalau betul-betul dia konsentrasi, itu mudah dia untuk mengingat menghafal. Nah, itu sudah, masya Allah, fasilitas banyak, ada tape recorder, ada perekam-perekam musajilat. Nah, suara-suara ulama, apa yang namanya qari, ya masya Allah, bisa kita rekam, bisa-bisa kita ikuti untuk nah menghafal, mengulang itu nah metode, di antara metode belajar juga, dan itu lebih cepat. Nah, apalagi kalau anak-anak kita dibiasakan seperti itu, mudah. Nah, mereka para ulama seperti itu. Nah, ya bacakan, dengar. Nah, Rasulullah SAW ditalkin oleh Jibril, dibacakan oleh Jibril, baru dia ingin segera ikut menghafal membacanya. Nah, maka dilarang oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'ja. Kalau hati itu bersih, kalau hati itu betul, yakni lembut, mudah, ya, maka akan mudah. Berapa kali membaca, nah, akan nyantai. Berapa kali dia mendengar, akan nyantai. Ini tajribah, pengalaman, ya, bisa dicoba. Jamin manjur. Nah, itu syaratnya ini. Ini disebutkan oleh beliau, tarkul ma'asyi. Semua, jangan biasakan pikiran itu menghayal, melanglang buana, ya. Tujukan, fokuskan ketika mungkin apa yang kita bisa hafal sedikit. Nah, itu diulang sambil kita betul-betul les tidur. Enggak ada kesempatan setan untuk bermain dalam pikiran kita, dalam bayangan, dalam khayalnya. Nah, itu akan memudahkan, apalagi kalau dia punya kesungguhan, punya kesempatan dan memang ingin. Ini satu tahun ini targetnya, atau 2 tahun ini target harus bisa, ya. Nah, hitung hari 1 tahun 350 hari, 2 tahun berarti 700 hari, iya kan, 700 hari, Al-Quran 6000 ayat, 1 hari 1 ayat atau 10 ayat, diulang pagi 20 kali, subuh 20 kali, zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. Sebelum tidur satu orang sama istri, sama ibunya, sama abinya. Masya Allah. Nah, malamnya dia buat lagi. Menjelang sahur, dia ulangi lagi. Mudah. Itu kalau memang dia punya tekad. Baik. Ya. Farsadani ila tarkil ma'asi. Beliau menganjurkan aku, mendorongku untuk meninggalkan maksiat, semua maksiat. Apalagi yang biasanya sangat-sangat berpengaruh, ya, dari pandangan mata, dari telinga. Nah, ya. Nah, ini bahaya. Ini semuanya adalah pintu, jendela-jendela yang menuju ke hati, dan telinga lebih cepat, lebih berbekas, lebih kuat. Karena kita tidak melihat wujudnya, tapi suara sudah dengar, itu sudah derdek. Kalau normal, ya artinya hati itu masih hidup, ya masih bersih, masih sehat, dengar suara dia yang pakai cadar, sudah. Nah, itu sudah hilang, itu sudah. Sudah terkena. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Inna hadal qalba karishatin fil fanatil ard yaqlibuhu rih zahran li batni au kama qala. Nah, ya, kadang-kadang beliau, hati itu seperti bulu di sebuah tanah padang yang sunyi, tanah kosong, tanah lapang, yang dibolak-balikkan oleh angin, ya. Nah, jungkir balik dengan angin yang biasa lembut saja, itu sudah terbang, berputar-putar. Seperti itu hati. Sehingga belum dengan melihat orangnya, tapi dengar suaranya, salam di depan rumah atau ya, itu sudah. Kalau hati itu bersih, kalau itu hati sehat, hidup, itu sudah terdetek, sudah membuat dia tergores, tidak lagi putih. Nah, itu hati-hati. Makanya anak teman-teman kita sebetulnya awal-awal berusaha betul-betul menghindari jauh tempat ini dengan banat. Tapi walahan tidak ada, nggak ada lagi sudah. Terpaksa dengan dibuatlah sedemikian rupa jangan sampai sakan para sundap yang berdekatan dengan tolibat. Ini kalau ada yang punya girah, punya kecemburuan dan punya semangat untuk menjaga hal-hal yang ini lebih fatal lagi ataupun lebih ketat lagi, mudah-mudahan Allah yang mudahkan. Nah, baik. Qala wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu la yuhda li'asam, tidak akan diberikan. Makanya dalam mata mungkin dalam versi yang lain disebutkan la yu'tahu 'asam, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan diberikan kepada semua ini bertingkat maksiat itu bertingkat. Ya, sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah menyebutkan maksiat itu 17 jenis. Ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh tangan, ada yang dilakukan oleh kaki, ada yang dilakukan oleh farj. Ya. Nah, ada yang dilakukan oleh semuanya masing-masing. Kalau oleh hati ini dan kemudian yang oleh lisan ini, yang oleh mata mina tahu. Nah, dan yang lainnya disebutkan sampai 17 dosa besar. Itu dosa besar. Dalam yang versi yang lain Imam Ghazali juga menyebutkan, ya, kalau misalnya dia selamat dari perbuatan-perbuatan yang lahiriah, misalnya tangannya tidak memukul, tidak membolimi, tidak mengambil hak orang lain, lisannya selamat tidak menghibah, tidak mencaci, ya, anggota tubuhnya yang terlihat ini selamat tidak bermaksiat, matanya nunduk, telinganya terjaga, ya, kakinya terjaga, tangannya terjaga, belum tentu hatinya selamat. Nah, siapa yang menjamin hatinya tidak menghayal, tidak berpikir yang lain? Kalau misalnya pun selamat, misalnya tidak menghayalkan yang lain-lain, tidak ada niat yang buruk, siapa yang berhasil bisa menjamin hatinya selamat tidak lalai mengingat Allah? Itu sudah kesalahan. Nah, orang-orang saleh hal yang seperti ini itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Makanya Rasulullah SAW betul-betul minta ampun 100 kali sehari. Karena menganggap hal tersebut jauh seperti itu dianggap tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah. Belum lagi kita, apalagi kita. Baik. Nah, jadi ini bertingkat. Ilmu itu pun juga bertingkat. Sehingga mungkin kalau semakin berat kesalahan yang dia lakukan, semakin berat pula, ya, penghalang untuk masuknya cahaya itu ke dalam hati. Paling parah lagi kalau sudah walayyadzubillah dia mengatakan, nah, ya, hadza asatirul awwalin. Dia mengatakan apa yang dia dengar, apa yang dia baca, hadza asatirul awwalin. Gawat kan? Tapi buahnya dari situ. Nah, baik. Asalnya, pangkalnya dari maksiat yang setitik. Nah, qala wa inna akbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi minal ma'asi wa kulluha qabih at-takabbur wa ta'adhum wal ghurur. Dosa maksiat, kemaksiatan yang paling buruk yang disandang, ya, yang terlakukan oleh seorang thalibul ilmi, wa kulluha qabih, kulluha qabih, ini jumlah i'tiradiyah namanya. Nah, dan semuanya jelek, artinya apa? Kullu maksiat, semua maksiat tadi itu jelek. Semua maksiat itu jelek. Nah, yang paling buruknya adalah at-takabbur. Wa ta'adzum, maknanya hampir sama. Ya, takabbur, ta'adzum, wal ghurur. Dan ghurur, tertipu. Fayazdari hadza, akhirnya apa? Dia merendahkan yang satu. Wa yatarafa an hadza, dia merasa lebih dari yang lain. Ini buahnya. Ya, dia merendahkan, menghinakan yang satu, dia merasa lebih dari yang lain. Wa yatabakhtar fil mash, berlagak dalam berjalan. Buat-buat. Wa yatasaddaqu fil kalam, difasih-fasihkan lahjahnya. Nah, shinnya, shadnya, badnya, qafnya, ainnya, apalagi haknya, iyaknya, apalagi semua sudah. Ya, ini tasyad. Ya, ya, ini dibuat seakan-akan dia masya Allah fasihnya luar biasa. Nah, pernah lihat orang yang seperti ini kan? Pernah nggak dengar? Nah, pengalaman hidup itu kan, nah, makin apa namanya, banyak berjalan ataupun banyak berada tempat-tempat itu, kadang-kadang ataupun kita melihat bergaul dengan orang yang akan dengar, lihat orang ini, masya Allah, bicara kadang-kadang disajak-sajakkan, ya, dibikin seakan-akan ain semua, nanti dal semua, ya, dal. Ila ghairi dhalika min sifatil ujubi bin nafsi, dan sifat-sifat ujub lainnya. Nah, ini menimpa thalibul ilmi. Termasuk di dalam, bukan tidak sedikit disebutkan oleh para ulama sebelumnya, ini penyakit juga menimpa bukan hanya orang-orang yang di zaman ini, yang ulama-ulama biasa, bahkan sebagian tokoh. Nah, nanti akan disebutkan tentang kalimat dari Ibnu Jauzi rahimahullah. Qala allati nahallahu ta'ala anha fi qawlihi, yang Allah larang dari perbuatan tersebut dalam firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah, janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam dengan sombong, berlagak. Kalau kita kasarnya kan petendengan. Dia bukan kasar ya. Tapi kalau mungkin yang lebih, yang umumnya ini pokoknya berlagak lah. Seakan-akan dia seorang yang paham ya. Kalau di dalam medan perang berlagak, nah, angkat dada, kemudian megang pedang, nantang orang-orang kafir musuh, dipuji. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dujana. Setelah beliau memegang pedang Rasulullah SAW, siapa yang bisa menunaikan haknya? Enggak ada yang berani, sahabat. Abu Dujana ngambil, ana, saya yang akan memenuhi. Kemudian dia keluarkan ikat merah. Kalau sudah, nah, Rasulullah bertanya, itu kenapa dia pakai ikat merah? Itu kalau sudah pakai ikat merah, itu dia bakal, nah, habis-habisan. Bertarung sampai mati. Jalan dia, di depan, di antara dua pasukan itu, sambil berlagak. Ayo kalau berani gitu. Ini kata Rasulullah, jalan yang seperti ini dimurkai oleh Allah kecuali di tempat ini. Nah, itu apa? Yaghidhu kufar, itu bikin marah orang-orang kafir, itu boleh. Nah, baik, al-marah itu tabakhtar, ini berlagak sombong. Qala wa qala ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan, kami sediakan dia untuk orang-orang yang tidak menginginkan 'ulu. Tidak ingin Naam. Menginginkan ketinggian kesombongan, tidak ingin lebih, hanya merasa lebih dari orang lain di muka bumi, dan tidak pula berbuat kerusakan. Dan kesudahan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ya. Qala wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hillatin tujibuhu nafsuhu. Ketika seorang berjalan dengan pakaian perhiasan yang membuatnya takjub, ya, menakjubkan dirinya, murajjalun ra'suhu, rambutnya kelimis, tersisir rapi. Untung lihat ya, ya mungkin zaman dulu kita sekolah itu, masya Allah, yang rambutnya panjang, wah masya Allah, yang sibak tengah, yang sibak pinggir, masya Allah, rapi, licin, lalat, gelincir, ya. Sangkin, kalau kita kadang-kadang sekolah itu lihat teman-teman itu, masya Allah, pakai pomade atau pakai kadang-kadang pakai hairspray, uminya diambil atau, nah, seperti itu yang licin. Nah, subhanallah, baik, ya baik. Disebutkan murajjalun ra'suh, dan murajjal ini, tarajjul ini tidak boleh sering-sering, ya, tarajjul sisiran itu tidak boleh sering-sering. Tarajjul ghibban, dalam riwayat disebutkan tarajjul ghibban, ya, sisiran itu jarang-jarang, jangan setiap saat ada cermin, masya Allah, ada per sisir, sisiran terus. Nah, apa bedanya dengan yang rambut panjang sekalian yang tidak punya jenggot? Nah, fala yakhsalu fi mashyatihi, berlagak sombong dalam jalan, dalam langkahnya. Id tiba-tiba khasafallahu bih, Allah benamkan dia. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, dia bergelantungan di dalam tanah sampai kiamat karena berlagak. Nah, ini bahaya. Nah, apalagi talabah tidak pantas. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, afdalul asya' tazayyud minal 'ilm. Sesuatu yang lebih utama untuk orang itu berbekal adalah al-ilm. Nah, fa innahu man iqtasara 'ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafiyan istabadda bi ra'yihi. Tazayyud ini sesuatu yang lebih layak, lebih utama untuk ditambah, ya, untuk diperbanyak. Kenapa? Siapa saja yang iktasara, membatasi dirinya, ya, mencukupkan dirinya, ala ma ya'lamu, terhadap apa yang sudah dia ketahui, ya sudah cukup. Belajar sekian tahun, nah, duduk sama Ustaz Fulan, bulan sudah cukup, ya. Fadhannahu kafiyan, lalu dia merasa kafiyan, ini ada penyakit-penyakit seperti ini, masya Allah, belajar di 4 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun, dah habis itu apa? Nah, sibuk dengan kerja, urusan lain, tidak ada lagi ke majelis ilmu, masya Allah. Jadi ilmunya dia dapatkan dari pondok itu untuk cari duit, cari kerja. Masya Allah. Ya, tidak bisa, ilmu itu, nah, atau naudzubillah. Nah, fadhannahu kafiyan istabadda bi ra'yi. Maka dia akan dia akhirnya apa, menggunakan ra'yunya. Fasara ta'zimuhu li nafsihi mani'an min al-istifadah. Akhirnya, nah, sikapnya mengagungkan, sikap pengagungannya, yang menganggap dirinya besar terhadap dirinya sendiri, itu menjadi penghalang dia untuk mendapatkan faedah. Nah, untuk mencari faedah. Merasa sudah belajar sama Ustaz Fulan, lebih alim dari Ustaz Fulan. Nah, penyakit. Ya, penyakit. Nah, merasa cukup sudah dengan selama ini biasa dengan apa namanya, dengan yang dia miliki. Dengan, nah, sekarang ini, subhanallah, sebagiannya istrinya talibah. Nah, merasa bangga sudah dapatkan talibah. Dia yang tidak berubah, sholatnya tidak berubah. Semangatnya itu talibul ilmi juga tidak ada lagi. Nah, subhanallah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kadang-kadang seperti ini. Nah, kasihan sama akhwatnya, tapi enggak kasihan dalam artian nah, masa dan sama ikhwannya juga. Nah, ya. Baik. Qala ghaira anna ikhtisara ar-rajuli ala ilmihi idza ma zajahu naw'un naw'un ru'yatin li nafsi hubisa an idraki as-shawab. Na'ud billahi min dzalik. Hanya saja kata beliau, sikap seseorang yang membatasi dirinya dengan apa yang dia ketahui, apabila dicampur dengan satu jenis ru'yah linnafsi, artinya sudah dia merasa ya, merasa cukup dengan ilmu tadi. Ah, sudah saya sudah belajar di pondok fulan, ustaz fulan, dia lebih alim, lebih nah, masya Allah, sudah merasa cukup seperti itu, tambah lagi dia melihat nah dirinya, dia akan fubisa an idrakis shawab, dia akan dihalangi untuk mendapatkan yang benar, terhalang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, faedah itu tidak bisa kita ukur. Kadang-kadang mungkin yang ini pembahasannya sama, tapi dari menjadi berbeda ustadz yang menyampaikannya, ada sisi-sisi yang lain. Nah, mungkin beliau menyampaikan tepat mengenai sasaran dari sisi ini, kenanya yang demikian dan membuat terjadi perubahan dalam sisi ini. Ya, ustaz yang fulan yang lainnya dia membahas masalah itu juga, tapi ketika dia bicara kenanya di sini. Mungkin sama-sama masalah hati, masalah-masalah qulubnya beda. Antum perhatian coba para asatidz kita masyaallah, jazakumullah khairan. Ya. Nah, ustaz yang kibar ini masyaallah. Nah, sama pembahasannya mungkin. Tapi beliau yang satu menyampaikan nah dalam keadaan beliau tenang, munculkan hadis, ayat, kena. Ada maklumat yang lain, ada sesuatu sih, yakni nuansa lain yang dia gugah dengan bahasan tersebut. Ustaz yang lain juga demikian. Ya, ini bertambah. Faedah untuk betul-betul membersihkan hati itu dari nah. Baik. Orang qala rahimahullah wa sadaqa Ali ibn Thabit hainama qala. Benar Ali bin Thabit ketika dia mengatakan al-ilmu afatuhu al-ijabu wal-ghadabu wal-malu afatuhu tabzir wal-nahabu. Ilmu itu kerusakannya, penyakitnya adalah sikap ijab dan marah, kemurkaan. Ya, sifat pemarah, pemberang, jengkelan, emosian. Walman dan harta itu afatuhu, kerusakannya adalah tabdzir dan nahab, rampokan, perampasan dan pemborosan. Ini kerusakannya. Ya, artinya ilmu itu akan rusak, hilang, ya tidak bermanfaat ketika orang yang memilikinya itu punya sifat ijab. Nah, kalau dia punya sikap ujub, akhirnya dia menghalangi dirinya untuk mendapatkan yang lebih baik. Kalau dia punya kalau harta, kalau dia punya sikap pemboros, harta itu tidak kekal, langsung habis, tidak bermanfaat. Qala yumasyhtiyani yanbaghi lil alim an yad'a turaba ala ra'sihi tawadu'an lillah. Bahkan seharusnya kata Ayyub Asy-Syahtiyani. Nah, seharusnya, sepantasnya orang yang alim itu dia letakkan, dia taburkan pasir di kepalanya karena tawadhu kepada Allah. Itu juga dia butuh merendah. Nah, kalau kita orang tirulah ilmu padi. Ya, tirulah ilmu padi. Apa? Makin berisi dia makin merunduk. Ya, makin merunduk dia. Enggak ada padi itu makin. Nah, makin berisi dia, makin boneh dia makin. Tahu boneh ya? Artinya itu sudah padat. Nah, itu kan makin merunduk dia. Nah. Tapi kadang-kadang seringnya itu apa? Tong kosong, nyaring, nyaring bunyinya. Nah, kita ini. Baik. Waqalu al-mutawadhi min tulabil ilmi aktsaru ilman. Kata mereka para ulama, orang yang mutawadhi, rendah hati. Orang yang rendah hati di kalangan para tulab, para tulab ilmi, itu lebih banyak ilmunya. Itu lebih banyak ilmunya. Antum perhatikan para asatidz. Nah, asatidz kibar, orang-orang yang mutawadhi lillah walil haq. La nuzaki ahadana ala Allah. Wallahu hasibuhum. Nah, wallahu hasibuhum. Mereka orang-orang yang tawadu'an. Nah, kalau ditanya, kalau antum ditanya, kalau antum misalnya datang misalnya minta satu mungkin, baring tolak-tolakan. Ya, tolak-tolakan sudah. Nggak, yang pulang yang lain aja, sudah. Ditanya juga demikian, tutup-tutup terpulang. Ini mereka. Kama annal makan al-mutakhafid munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah itu tempat yang paling banyak airnya. Iya kan? Nah, Allah turunkan hujan dari langit itu mengalir ke lembah-lembah. Itu lembah-lembah itu enggak cari tempat yang tinggi, tapi cari tempat yang rendah. Nah, seperti itu juga ilmu itu, kalau orang itu punya sifat tinggi hati, merasa lebih dari orang lain, merasa bisa, merasa mampu, ilmu itu enggak sampai ke dia. Seperti air yang enggak akan naik ke tempat yang tinggi, kecuali kalau tempat itu apa airnya nah, dari dalam tanah. Nah. Ya. Qala waqila li hakim. Dikatakan kepada seorang yang hakim, man ni'mah allati yahsudu 'alaiha yuhsadu 'alaiha sahibuha. Apa nikmat yang la yuhsadu 'alaiha sahibuha, yang tidak mungkin orang lain dengki, iri kepada pemiliknya, kepada pemilik nikmat tersebut. Artinya nikmat yang orang itu tidak mungkin dengki, apa di apa namanya, ingin diambil oleh orang lain. Nah, qala at-tawadhu. Oh, ini tawadhu itu rendah hati, tidak ada orang yang mau ngambilnya. Karena apa? Sifatnya manusia kadang-kadang merasa tinggi, merasa. Nah, kalau dia nanti ya, kalau nanti dia merasa ini merendah ya, diinjek. Qila lahu famal bala alladhi la yurham alaihi sahibuh. Sebaliknya ditanya lagi, apa petaka bencana yang orang yang terkena bencana ini tidak mungkin dirahmati, artinya orang lain enggak kasihan sama dia. Qala al-ujub. Sifat ujub. Jadi kalau orang itu sudah kena musibah berupa ujub, tidak yurham. Artinya orang enggak suka kan sama orang yang merasa dirinya pede, kebanggaan ini, kepedean, terlalu bangga, terlalu apa namanya? Nah, percaya diri, ya, menganggap dirinya hebat. Nah. Orang enggak suka. Sehingga yang seperti ini orang enggak merasa sayang. Nah, ini maksudnya la yurham alaihi sahibu. Orang itu tidak mendapatkan rahmat atau tidak dirahmati, tidak dikasihani orang, ya, ketika mendapatkan petaka berupa ujub ini. Nah, maka falyahzar at-thalib min hadhihi sifat ad-damimah. Maka hati-hati para thalib dari sifat yang tercela ini, allati yamkutuha Allah, yang Allah benci dengan sifat tersebut. Wa yamkutuha al-mu'minun, dibenci pula oleh orang yang mukmin. Fa inna man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang rendah hati karena Allah, pasti Allah angkat dia. Wa bidduhu, dan lawannya, man lam yatawadha' lillah sahul. Siapa yang tidak mau merendahkan hatinya, yakni rendah hati, bersikap rendah hati karena Allah, maka dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Nah, ini gambaran disebutkan oleh beliau. Walakad bulina, yang lompati satu paragraf. Walakad bulina fi hadha zaman bishirzimatin qalilatin walillahilhamdu. Sungguh kita diuji pada zaman ini dengan segelintir orang. Segelintir berarti sedikit. Walillahilhamdu. Walhamdulillah, masih orangnya ini bisa dihitunglah. Punya. Yaqra'una kitaban aw kitabain. Mereka membaca satu dua kitab. Wa yahfaduna mas'alatan aw mas'alatain. Mereka menghafal satu masalah atau dua masalah. Ngertilah tentang fikih. Nah, masya Allah detail dengan dalilnya. Semua ba'da yaumin aw yaumain min a'marihim fi talab. Kemudian setelah satu atau dua hari di antara waktu-waktu mereka belajar, yusbihuna mujtahidin, menjadi para ahli mujtahid. Padahal dia baru belajar, baru satu hafal dia, baru satu masalah. Masya Allah, misalnya dalam kitab Thahara, babul wudu, hafal dia dalil-dalilnya, hafal dia pembatal-pembatalnya, kemudian hal yang terkait dengan itu. Akhirnya terus menjadi seorang mujtahidin. Bayangkan. Walaitahum, duhai seandainya mereka, yaqtasiruna ala hadzal khayalil kasid, seandainya mereka hanya membatasi diri dalam khayal-khayal yang rusak ini. Seandainya mereka mau, artinya cukuplah sampai di sini saja, tidak perlu melampaui batas. Artinya cukup untuk dirinya, dia merasa dirinya sudah jadi mujtahid. Tapi ternyata tidak. Bal yastasghiruna ghairahum minal ulama, menganggap kecil ulama. Akhirnya tidak merasa perlu dengan ulama lagi. Anda gambarkan pernah kan kisah tentang Abu Hanifah dengan siapa? Ingat? Nah, Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim, ya kan? Nah, dalam keadaan ketika sakitnya sakit berat, Abu Yusuf dikunjungi oleh Imam Abu Hanifah. Nah, parah ternyata sakitnya Abu Yusuf. Eman, aduh, sedih Abu Hanifah. Aduh, sayang ini. Nanti kalau hilang ilmunya gimana ini? Sampaikan kepada sebagian orang yang membesuk. Sebenarnya saya mengharapkan Abu Yusuf. Masya Allah dia ini. Subhanallah. Disampaikan kepada Abu Yusuf. Masya Allah. Dapat ujian. Berarti ini rekomendasi. Dari Abu Hanifah. Ternyata qadarullah, Allah sembuhkan Abu Yusuf. Sembuh. Masya Allah. Ingat dengan kalam ibu Abu Hanifah, gurunya. Akhirnya dia buka halaqah sendiri. Nah, besar, masya Allah. Murid Abu Hanifah, masya Allah. Kembang. Nah, di majelis Abu Hanifah, mana Abu Yusuf ini sudah sembuh? Udah. Kok nggak datang lagi ya? Oh, dia punya halaqah sendiri, Syekh. Oh, masya Allah, sudah, masya Allah, sudah jadi kabir. Nah, subhanallah. Ya, gitu ya. Sudah tidak perlu lagi ilmu, masya Allah, sudah jadi besar. Cuma salah seorang murid, kalau kamu datang ke sana, tanyakan ke dia masalah kain ukurannya. Kalau dia jawab begini, bilang salah. Kalau dia jawab begitu, bilang salah. Disampaikan, masya Allah, hadir orang ini. Saya mau tanya, nah apa? Namanya orang jadi majelis ilmu kan, masya Allah, gede kan? Apa ini bisa jawab? Wah, siapa? Padahal kalau diingat juga para ulama dulu mengatakan, siapa yang bisa jawab semua pertanyaan itu orang gila. Ya, tidak harus, belum tentu orang itu pintar. Gila namanya. Nah, majnun kata mereka. Nah, kemudian, nah, ini bukan tentang Imam Abu Yusuf. Ditanya, oh ini seperti ini. Salah. Terus, oh enggak, kalau begitu begini. Disalahkan lagi, bingung Abu Yusuf. Ini salah, ini salah. Mana salahnya? Akhirnya apa? Datang ke Abu Hanifah. Nah, duduk di majelis. Nanya. Pertama datang bertemu. Ini tentang kain begini. Masya Allah. Yang seperti itu kamu sudah berani bikin halaqah. Nah, subhanallah. Nah, sejak itu masya Allah, tapi mereka tawadhu memang. Ya, rahimahumullah. Dan memang Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim ini memang orang kedua dalam madhab Hanafi. Memang luar biasa menyebarkan ilmu-ilmu madhab Imam Abu Hanifah. Nah, setelah itu paling terkenal. Nah, bersama Muhammad bin Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Baik. Nah, setelah itu beliau tinggalkan, bubarkan majelisnya, kembali beliau di Halaqah Abu Hanifah. Nah, ini. Tapi jangan sampai. Nah, beliau padahal tidak menganggap kecil gurunya. Cuma karena merasa terpanggil, orang sudah mengatakan beliau seperti itu, terpanggil untuk mencoba. Ternyata memang ya, nah, niatnya yang menunjukkan beliau tawadhu lillah ketika mendapatkan pertanyaan itu, tahu ini belum terlalu kuat dasar. Akhirnya beliau kembali ke majelis Abu Hanifah. Bal talabatul ilmi wad du'a. Bahkan mereka juga menghinakan, merendahkan bukan hanya ulama, juga talabatul ilmi dan para da'i. Wa yarawna li anfusihim makanan 'aliyan la yasiru ilaihi ahad. Mereka menganggap bagi diri mereka punya tempat yang tinggi, mulia, yang tidak akan dicapai oleh siapapun. Merasa lebih. Apalagi kadang-kadang subhanallah, ya. Ini yang lebih terasa sekali maghrurnya, ya. Kadang-kadang memberikan jawaban sepertinya tepat, ya. Merasa dirinya mendapatkan taufik, mendapatkan jawaban, masya Allah. Nah, ini pernah terjadi. Kita waktu di Damaj dulunya seperti itu. Menjawab pertanyaan. Nah, kemudian merasa belum pernah ada imam yang jawab. Akhirnya ada yang nyeletuk, itu pernah ada. Imam fulan yang jawab seperti itu. Nah, ya, merasa dirinya muwaffaq. Orang lain belum baca, belum tahu, dia sudah tahu. Yadhharu dzalika 'ala malabisihim. Tampak terlihat melalui pakaian mereka. Wa masyihim. Langkah kaki mereka. Wa kalamihim, ucapan-ucapan mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma a'dhama dararahum, alangkah besar bahaya mereka. Wa aqalla naf'ahum, alangkah sedikitnya manfaat mereka. Wa antana jahlahum, dan alangkah kuatnya kejahilan mereka. Nas'alullah ta'ala an yahdiyahum sawa'as sabil. Kita mohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, jangan sampai. Ya, dan kita ini apa? Kalau kita mendapatkan satu perkara yang faedah atau apa? Nah, para ulama lebih dahulu. Dalam hal apa kita mau membanggakan diri, merasa lebih dari orang lain? Ada. Wa fauqa kulli dhi'in 'alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada yang berilmu. Orang yang merasa dirinya ibadahnya lebih banyak, masih ada yang lebih banyak lagi ibadahnya. Nah. Wallahu a'lam. Besar. Ini satu diantaranya. Ya, maka diingatkan oleh beliau. Nah, maka yang harus dihindari oleh talabatul ilmi adalah ijab bin nafs. Nah, ya, dan melihat waru ia taqaddum fi ahwalil akhirah, dan melihat dirinya seakan-akan lebih dalam urusan akhirat, lebih amalannya, lebih usahanya, jasanya terhadap agama. Nah, wal mu'minul haq la yazalu yastaghiru nafsah. Mukmin yang sejati, yang benar-benar mukmin itu selalu memandang rendah dirinya, mengetahui kekurangannya, tidak pernah merasa dirinya mampu. Ya. Nah, justru karena mereka yakni dalam keadaan mereka menyembunyikan diri, mereka merasa tidak mampu, itu mereka dicari. Ya. Para ulama itu ketika mereka tidak ada, nah, manusia faqadul ulama, kehilangan ulama, tulibu. Para ulama itu dicari, orang butuh. Ketika mereka didapatkan, ya, nam, ingin dikejar, nam, harap. Ketika mereka betul dikejar, dicari ulama tersebut, ulama mereka justru lari. Nah, merasa dirinya, nah, yang lainnya aja yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disebutkan yang terakhir ini. Dua hal. Ya, walan yaqdira al-alim ala daf'il kibr illa bi ma'rifati amrayn. Seorang yang berilmu itu tidak akan mampu untuk mengubur kekibiran itu kecuali dengan mengenal dua hal. Yang pertama, dia tahu bahwa hujjah Allah, alasan Allah terhadap ahlul ilmi lebih kuat. Hujjah Allah, alasan Allah untuk menghukum ahlul ilmi itu lebih kuat. Antum ingat, neraka dinyalakan pertama kali bukan untuk para penyembah berhala. Untuk siapa? Qari'ul Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ya. Nah, orang yang berilmu itu dia menanggung apa yang tidak bisa ditanggung oleh 10 orang jahil sekalipun. Nah, ya, ini dia misalnya apa? Kalau satu orang-orang jahil itu salah melakukan satu kesalahan yang sama dengan orang yang alim, ya, kesalahan orang yang alim ini 10 kali lebih berat daripada orang yang jahil ini yang melakukan kesalahan yang sama. Ini yang harus ditanggung, ditikul oleh orang yang belajar, orang yang berilmu. Nah, maka disebutkan oleh beliau, ditambahkan, ya, beliau ambil dari ringkas apa namanya Sarifati dari Ihya Ulumuddin, tapi yang sudah dibersihkan. Fa inna man asallaha ta'ala an ma'rifatin wa ilmin. Orang yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah karena ilmu, dalam keadaan sudah tahu, fa jinayatuhu afhash, maka kejahatannya lebih jelek. Nah, karena dia tidak menuntaskan, ya, menunaikan nikmat Allah kepadanya dalam hal ilmu. Nah, ini bahaya. Maka kita butuh tuh minta ampun kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah. Anum para falabah, ya, kesia-siaan permain ataupun hal-hal yang mungkin orang lain yang tidak belajar di luar sana, di majelis yang di luar sana mungkin melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan kita. Ingat, kita falabatul ilmi. Maka kalau orang itu dia bertobat dengan minta ampun kepada Allah, istighfar, kita lebih. Nah, taubatnya pun lebih, ya. Nah, untuk itu dia ketat, dia memaksa dirinya untuk memperbaiki diri. Yang kedua, dia baru bisa mengubur, menghilangkan kekibiran itu kalau dia tahu bahwa kibir itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Iya kan? Al-kibru, al-kibriya uridai wa al-izzu izari atau al-azamatu izari. Ridha Allah. Nah, maka siapa yang mencabut, menanggalkannya dari Allah, berarti siap untuk diazab oleh Allah. Maka dia harus siap. Nah, paham bahwa kekibiran itu merasa lebih, merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat, itu tidak boleh dimiliki kecuali hanya Allah. Talabatul ilmi harus paham. Anda masih ingat catatan yang disebutkan apa yang mana sampaikan dari Imam Bukhari, 4444 itu. Kalau agak lupa, antum cari di dalam apa? Nah, Tadribur Rawi, ya. Nah, Tadribur Rawi Imam Bukhari menyebutkan tidak akan dapatkan 4 hal kecuali dengan 4 hal, melalui 4 hal karena 4 hal. Ya. Mana lupa. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini cukup, ya. Nah, hati-hati kita dengan makanya ngadanya sampaikan ini karena ini yang paling sulit ini, kan, ya. Bermainnya sangat halus, horor, ujub, kibir. Nah, masing-masing kenali dirinya, ya. Allah Rasulullah sudah mengingatkan, bihasabi amrin minasyarr an yahqira akhahu almuslim. Cukuplah orang itu dikatakan jahat. Dia menghinakan, merendahkan saudaranya sesama muslim. Sejelek apapun dia, mungkin tampilan, pakaian. Sebodoh apapun dia, tidak ada gunanya. Bahkan terhadap orang yang ahlul bid'ah pun, dia tidak layak, kita tidak boleh kita merendahkan dia. Kata Syekhul Islam Taimiyah, kita memandang mereka dengan dua kacamata, ya, takdir dan syar'i. Dengan takdir kita kasihan kepada mereka. Kenapa? Mereka dapat musibah, menjadi orang yang sesat. Sehingga apa kita kasih? Kita doakan juga dalam hati kita. Dan dengan ihdinash shiratal mustaqim, setiap saat kita sholat, itu kan kita mohon ampun kepada. Kan ada doa kita, Rabbana Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Iya kan? Nah, semoga mereka dapatkan hidayah kembali ke perjalanan yang hak. Dari sisi syar'i kita bantai mereka. Kalau perlu diperangi, perangi. Sebagaimana di dalam Nahrawan, perang Nahrawan, ini bagaimana Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya memerangi para teroris ini. Cikal bakal mereka. Diperangi sampai tidak ada yang tersisa kecuali 6 atau 8 orang, termasuk Abdurrahman bin Mujam. Dihabisi, betul dihabisi. Dari sisi apa? Syar'i, kita benci mereka, kita serang mereka, kita beberkan. Nih, sesatnya saya kutuk. Ini jahatnya saya kutuk. Kita bongkar, kita kutukkan demikian. Tapi dari sisi syar'i, itu dari sisi syar'i kita bantah, kita perangi, patahkan sejam-jam mereka. Tapi dari sisi kodrati, mereka mendapatkan musibah. Dan siapa yang menjamin kita selamat selamanya? Kan gitu. Ya, nah, ini seperti itu juga. Cukup orang itu dikatakan jahat kalau dia menghinakan, merendahkan sesama muslim. Walaupun bagaimanapun sesatnya mereka, ya, tidak ada ruginya kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Walaupun tetap kita perangi. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebatas itu, bukan artinya kemudian kita menyalahkannya berbaik kepada mereka, ya. Nah, jangan sampai orang lain tertipu, ya. Nah, bergaul, merasa bergaul dengan mereka, kita perlukan untuk mendekati mereka, untuk apa namanya, supaya mereka dapatkan hidayah, ya, seperti itu. Nah, bila benar-benar bermanfaat.